Maka Allah katakan al-qura, negeri-negeri itu, desa-desa itu, kota-kota itu, kalau penduduknya beriman dan bertakwa, la fatahna, kami akan buka barakat, bukan barakatun wahidah, tetapi barakat, sekian banyak barakah, minas sama'i wal ardi. Kata Allah, kami akan bukakan barakah, barakah, barakah dari langit dan dari bumi. Ketika turun hujan dari langit, hujannya hujan rahmat, bukan hujan azab. Karena hujan ada dua jenis. Ada suqya rahmah, ada suqya azab. Sehingga kita dianjurkan untuk berdoa ketika hujan, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala suqya rahmah, la suqya azab. Ya Allah, tuangan rahmat, jangan tuangan azab. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar hujan tersebut hujan barakah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikanlah hujan ini tuangan yang nafi'ah, yang bermanfaat. Mengisi sumur-sumur dan sumber-sumber air kita. Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, buah-buahan. Menjadikan sebuah negeri makmur. Allah janji. Dan janji Allah pasti benar. Lau amana ahlal qura wattaqau, lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Kalau penduduk negeri itu, penduduk desa itu beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Dari langit suqya rahmah tadi, dan dari bumi barakallahu fikum tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, buah-buahan, dan juga rumput-rumputan yang bermanfaat bagi ternak-ternak kita. Dan keluar dari bumi apa-apa yang bermanfaat. Katanya kota Palopo kota tambang. Yang keluar bermanfaat. Emas, perak, nikel, minyak. Barakat. Minas sama'i wal ardi. Akan keluar barakat dari langit dan dari bumi. Syaratnya amanu wattaqau. Syaratnya beriman dan bertakwa. Sebaliknya, siapa yang tidak beriman, tidak bertakwa, kalau penduduk negerinya kufur kepada Allah, kalau penduduk negerinya menentang Allah, maka Allah mengancam dengan sekian ancaman. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman kalau-kalau Allah turunkan bencana di malam hari dalam keadaan mereka tidur, tidak sadar, tiba-tiba tenggelam ke dalam bumi, tiba-tiba tanahnya masuk ke bawah, tiba-tiba digoncangkan oleh Allah dengan gempa yang dahsyat, na'udzubillah, atau tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan dalam banjir. Kalau mereka kufur kepada Allah, kata Allah, afa amina ahlul qura. Disebut sama ahlul qura. Tadi lau amana ahlul qura, amanu wattaqau. Lau kan amanu ahlul qura, wattaqau. Sekarang juga sama ancamannya kepada ahlul qura. Wahai penduduk negeri, negeri manapun, kalau kalian kufur kepada Allah, kata Allah, kalian enggak takut kalau turun azab? Apakah kalian tidak takut kalau datang azab dalam keadaan kalian tidur? Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apakah mereka tidak takut kalau turun azab kami, kata Allah, di waktu malam dalam keadaan kalian tidur? Ayat berikutnya mengancam lagi, awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun. Atau apakah mereka tidak takut kalau datangnya adab kami di pagi hari dalam keadaan, kata Allah, wahum yal'abun, mereka main-main. Ada yang sedang main ini, main itu, permainan-permainan yang haram, permainan-permainan maksiat, permainan-permainan yang membuang waktu, permainan-permainan. Kata Allah, awa amina ahlul qura ayatihum ba'suna duhan. Tidak akan mereka takut kalau turun azab kami di waktu duha. Wahum yal'abun, mereka sedang main-main. Ikhwan ibn a'azzakumullah. Bermain-main dengan permainan menantang Allah subhanahu wa ta'ala. Pesta narkoba. Pesta homo, pesta gay, pesta Allah tenggelamkan. Tiba-tiba Allah hantam dengan ombak yang besar, Allah gulung masuk ke dalam laut. Tiba-tiba Allah turunkan batu-batu dari langit. Ternyata itu adalah karena gunung yang meletus. Biidnillah. Semuanya dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dikira itu kejadian kebetulan. Semuanya biqadha'illahi wa qadarih. Semuanya dengan takdir Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan contoh-contohnya. Barakallahu fikum. Di ayat berikutnya, di ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala tentang mereka-mereka yang menentang Nabi Shu'aib, kaum Madian. Apa kata Allah? فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Demikian pula yang menentang kaum Ad dan kaum Thamud. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُصُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. Adapun Thamud, kami adab mereka, kami binasakan mereka bitaghiyah. Taghiyah, adab yang unik, suara yang melengking tinggi, yang memekakkan telinga-telinga mereka dan memutus jantung-jantung mereka. Suara apa itu? Taghiyah yang melampaui batas. Wa amma 'ad, adapun kaum 'ad, kami adab, kata Allah, dengan angin sor-sor. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Kami datangkan angin sor-sor pada mereka 7 hari 8 malam. Atau sab'a layalin 7 malam 8 hari. 7 malam 8 hari. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى. Kamu lihat mereka bergelimpangan. Kalau seorang muslim wafat, meninggal, diuruskan jenazahnya, dimandikan, dikafani, dikuburkan dengan terhormat, didoakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Iya kan? Adapun mereka yang diazab, kata Allah, فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى. Kamu lihat mereka bergelimpangan, mati, dalam keadaan كَأَنَّهُمْ أَعْجَزُ نَخْلٍ خَوِيَةٍ, seperti pokok-pokok pohon korma yang sudah lapuk. Batang-batang pohon korma yang sudah busuk, yang lapuk. Mengapa? Siapa yang menguburkan? Siapa yang memandikan? Siapa yang mengafani? Siapa yang akan mendoakan? Tidak ada. Karena semua mati bersama-sama. Fahal tara lahum mim baqiyah. Apakah kamu lihat sisa mereka? Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini barakallahu fikum. Karena mereka kufur kepada Nabi Hud. Karena mereka kufur kepada Nabi Saleh. Allah adab mereka dengan berbagai macam bentuk azab. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan azabnya kepada kaum Madian. Alladzina kadzabu syu'aiban ka'an lam yagnau fiha. Mereka yang mendustakan Nabi Syu'aib. seakan-akan mereka belum pernah ada. Karena habis binasa dalam sekejap. Seakan-akan gak pernah ada kaum yang namanya kaum Madian. Lam yagnau fiha. Alladzina kadzabu syu'aiban kanu humul khasirun. Kanu humul khasirin. Mereka yang mendustakan Nabi Syuaib, kanu humul khasirin. Maka mereka lah orang-orang yang merugi. Kaum muslimin, rahimani wa rahimukumullah. Masih ada kaum-kaum lain yang kalian semua tahu kisahnya. Yaitu kaum Fir'aun. Aina ha'ula? Fa'agraqnahum bima kanu yaksibun. Kami tenggelamkan mereka, kata Allah, karena apa yang mereka perbuat. Pasukan yang katanya hebat, pasukan yang katanya kuat, perlengkapan senjatanya, jangan ditanya. Bala tentara Fir'aun mengejar Musa alaihi salam dan pengikut-pengikutnya. Yang sedikit tidak banyak. Sampai di lautan, Bani Israel sudah mulai gelisah. Ya Musa, lihat Fir'aun dan bala tentaranya sudah mendekat. Falamma tara'al jam'ani, ketika dua golongan tadi sudah saling melihat, Musa dan pengikutnya melihat Fir'aun dan bala tentaranya. Fir'aun dan bala tentaranya melihat Musa dan pengikut-pengikutnya. Falamma tara'al jam'ani, ketika dua golongan tadi saling melihat, qala ashabu Musa, berkata ashabu Musa, inna lamudrakun, kita kena, kita akan dibantai oleh mereka. Kata Musa, kalla innama ya rabbi sayahdin, tidak sekali-kali, bersama kita ada Allah, ada rabbi, ada rabku. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkan wahyunya, idrib bi'asakal bahr, pukullah tongkatmu, atau pukulkanlah tongkatmu ke laut. Fanfajarat, maka terpisahlah, terbelah lautan, bukan satu jalan, 12 jalan. Masing-masing suku dari Bani Israel diberi jalan sendiri-sendiri. Maka Fir'aun mengejarnya, tidak berpikir panjang, langsung masuk ke jalan yang sama. Ketika mereka, Musa dan pengikutnya sampai di daratan, di seberang sana, Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Azab. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimukumullah. Diriwayatkan dalam tafsir Ibn Kathir, sampai-sampai Jibril, ketika mereka tenggelam dan Fir'aun tenggelam, Jibril langsung memasukkan tanah lumpur yang hitam ke mulutnya Fir'aun. Agar jangan bertaubat, biar mati dalam keadaan kafir. Ikhwan ibn a'azakumullah. Walaupun Fir'aun sempat berkata, amantu bima amana bihi Bani Israel. Aku beriman dengan keimanan Bani Israel. Apa kata Allah? Al-ana waqad asaita qablu. Sekarang sudah gor-goro. Apakah diterima taubat? Kalau sudah gor-goro, nyawa sudah dikerongkongan, tidak diterima. Di antara batas-batas taubat, pintunya tetap terbuka sampai kapan? Malam yugharghir, kata Nabi, selama nyawa belum diterongkongan. Dan selama belum terbit matahari dari tempat terbenamnya, sebelum terbitnya matahari dari barat. Sehingga walaupun Fir'aun sempat mengucapkan kalimat itu, walaupun kalimatnya enggak jelas, aku beriman, aku percaya dengan apa yang dipercayai oleh Bani Israel. Ya apa yang dipercayai Bani Israel? Ya pokoknya yang dipercayai oleh Bani Israel. Itu pun sudah gara-gara, enggak sempat. Dan disumpal mulutnya dengan lumpur hitam. Kaum muslimin, rahimani wa rahimukumullah. Kembali kepada pembahasan. bahwa semua negeri akan makmur dengan syarat keimanan dan ketakwaan. Lau amana ahlul qura wat taqau. Sedangkan penduduk negeri akan diazab oleh Allah ketika mereka kufur kepada Allah, ketika mereka menentang nabinya, menentang rasulnya, penentang Nabi Saleh diazab, penentang Nabi Hud diazab, penentang Nabi Shu'aib diazab, penentang Nabi Musa diazab, dan penentang Nabi Lut alaihi salam juga diazab. Siapa penentang Nabi Lut? Orang-orang musyrik kafir yang lebih mementingkan kemaksiatan, kepuasan hawa nafsunya dengan homoseks. Na'udzubillah. Laki-lakinya dengan laki-laki, perempuannya dengan perempuan. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan melalui lisan rasulnya bahwa kalian melakukan satu maksiat yang tidak dilakukan oleh siapapun dari seluruh alam sebelum Nabi Lut. Sebelum itu enggak ada yang begitu. Baru kaum itu saja. Azabnya pun sangat mengerikan. Diangkat negerinya sampai terdengar nubahu kilabihim. Gonggongan anjingnya dan kokok ayamnya terdengar di langit. Berarti diangkatnya tinggi. Kemudian dihempaskan dengan terbalik sampai tenggelam masuk ke dalam bumi. Dan jadilah lautan. Saking dalamnya, maka air berkumpul di sana. Dan azabnya masih terpengaruh dan masih berpengaruh sampai hari ini. Bagaimana laut kalian? Ada udang, ada ikan, ada cumi, ada segala macam makanan-makanan yang masya Allah, nikmat. Ditambah ada mutiara, ada segala macam. Itu lautan kaum muslimin. Laut tadi yang terbentuk karena azabnya kaum Nabi Lut. Karena perbuatan mereka lutiyah sampai hari ini gak ada sama sekali di dalamnya ikan atau kehidupan. Lautnya disebut laut mati. Kadar garamnya terlalu tinggi. Ada yang berbicara. Kata mereka, tapi kan garam juga bermanfaat. Gak ada harganya. Bermanfaat. Bermanfaat dari mana? Gak ada harganya. Oleh karena itulah dalam syariat Islam, al-ma'u jubar, wal-milhu jubar, wal-naru jubar. Apa maknanya jubar? Milik semua orang. Air di sumur kamu, orang lain berhak mengambil. Api, kamu punya api, ada orang yang mau menyulut. Boleh. Jangan dilarang. Karena jubar. Apa yang ketiga? Garam juga jubar. Saking gampangnya diambil. Tetapi barakallahu fikum. Lihatlah. Apakah di dalamnya ada manfaat? Tidak ada manfaat. Enggak ada ikan, enggak ada udang, enggak ada kehidupan sama sekali. Berarti pengaruh azab Allah kepada kaum Nabi Lut sampai hari ini masih terasa. Afala taqilun? Tidakkah kita mau berpikir? Afala tadhakkarun? Tidakkah kalian mau ingat? Wahai penduduk negeri, hendaklah kita ingat itu bahwasanya siapa yang menentang Allah akan Allah turunkan azab. Dan siapa yang beriman dan bertakwa, Allah turunkan barakah minas sama'i wal ard. Kita ini masih kurang takwa. Kita ini masih kurang iman. Dulu, di masa-masa kaum muslimin, masih dekat dengan ilmu. Masih dekat dengan kenabian. Masih dekat dengan ajaran Islam yang murni. Kalian tahu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kulit delima, itu bisa dipakai untuk bernaung ketika hujan. Bagaimana itu? Berarti besar sekali, bisa kayak kemah di bawahnya. Kulit delima. Sekarang delima kita seberapa besarnya? Segini. Tapi di Saudi seberapa besarnya? Segini. Beda. Apakah kita enggak percaya dengan apa yang Allah katakan tadi, Allah akan turunkan barakat minas sama'i wal ard. Ikhwan bin a'azakumullah, semakin kita beriman, semakin kita bertakwa, semakin penduduk tergir tadi dekat dengan Allah, Allah bukakan semakin tinggi barakah, semakin banyak barakah dari langit dan dari bumi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat adab tadi yang Allah timpakan kepada kaum-kaum terdahulu, kita bertanya, apakah tidak ada orang yang baik di sana? Jawabnya, hampir tidak ada. Bagaimana kalau ada? Qanibina azakumullah, pernah ditanyakan yang seperti ini oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika Rasulullah SAW berbicara tentang turunnya atau berbicara tentang ayat, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kau lihat apa yang Allah perlakukan pada pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah jadikan tipu daya mereka sia-sia? Wa arsalna 'alaihim tayran ababil. Kami timpakan pada mereka burung-burung ababil. Termihim bihijaratim min sijil. Burung-burung tadi membawa tiga batu di paruhnya dan di kedua kakinya. Dilemparkan kepada mereka min sijil, dari neraka sijil. Maka mereka pun bergelimpangan seperti daun dimakan ulat. Ikhwan ibn a'azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan pada mereka hijaratan min tin, min sijil. Faja'alnahum ka'asfin ma'kul. Kami jadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Keroak-keroak. Hancur badannya, hancur tubuhnya. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kan di sana ada orang yang gak ikut-ikutan. Karena biasanya kalau ada pasukan lewat di satu desa, penduduk desa akan berdagang. Ada yang jual ketan, ada yang jual onde-onde, ada yang jual apa. Kalau di sini ya, di sana enggak tahu apa yang dijual. Al-Muhim, ada orang yang enggak ikut-ikutan. Ya Rasulullah, kan di sana ada Sais. Sais itu penjinak gajah, pawang gajah. Di sana ada penggembala yang ikut menggembala. Akan terkena batu juga. Naam, kata Nabi. Mereka semua terkena. Dan nanti dibangkitkan sesuai dengan amalannya. Berarti kalau ada orang baik, tetapi mayoritasnya orang-orang jelek, hati-hati. Akan ikut terkena azab. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini makna ayat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Anfal. Wattaqu fitnatan la tusibannalladhina zalamu minkum khassa. Takutlah kepada satu bencana yang tidak akan menimpa orang zalim saja di antara kalian, akan menimpa secara merata. Yang baiknya ikut terkena. Bahkan di zaman Bani Israel, ketika malaikat disuruh oleh Allah hancurkan negeri itu, malaikat ingin menghancurkan negeri itu, kembali kepada Allah. Ya Rabbi, di sana ada orang saleh, ahli ibadah. Kata Allah, hancurkan mulai dari dia. Mengapa demikian? Karena kata Allah, dia saleh untuk dirinya sendiri. Tidak mengingatkan kaumnya. Tidak mendakwahi kaumnya. Tidak beramar ma'ruf. Tidak menahi munkar. Tidak mengingatkan. Maka dialah orang yang paling besar salahnya. Taib. Apa maknanya? Maknanya hati-hatilah kaum muslimin. Walaupun engkau dalam keadaan sudah bertauhid, sudah berpegang dengan sunnah, mengikuti salaful ummah, kamu membiarkan kesyirikan di sebelahmu, membiarkan kemaksiatan di sebelahmu, membiarkan kesesatan-kesesatan yang bertentangan dengan sunnah di daerahmu. Kalau turun azab, engkau ikut kena. Kalau turun azab, engkau ikut tertimpa azab. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah berfirman di dalam ayat ini, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Takutlah kepada satu azab, satu bencana yang tidak menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian, tapi akan menimpa yang lainnya juga. Taib makna wattaqu, takutlah dan menghindarlah. Bagaimana menghindarnya? Yang menghindarnya dengan ingatkan mereka, ittaqullah. Ittaqullah. Haqqa tuqatih. Wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Wahai kaum muslimin, beribadahlah pada Allah. Jangan beribadah pada yang lain. Jangan menyekutukan Allah. Jangan syirik. Nanti turun azab. Wahai kaum muslimin, ikutilah ajaran sunnah Rasulullah. Peganglah ajaran beliau. Jangan membuat ajaran sendiri. Jangan membuat ibadah sendiri. Ikuti Rasulullah. Kita khawatir akan turun azab. Ikhwan ibn a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Secara jama'i bersama-sama kita disuruh untuk bertakwa. Lau amana ahlul qura wattaqau. Secara pribadi-pribadi juga Allah menjanjikan dengan sekian janji. Di antaranya, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum. Jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan pada kalian furqan. Yukaffir 'ankum sayyi'atikum, dan Allah akan hapuskan dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian. Diberi dua. Pertama, diberi bimbingan ilmu. Furqan adalah ilmu yang menjelaskan mana hak mana batil. Jika kalian bertakwa, akan diberi furqan. Yang kedua, yukaffir 'ankum sayyi'atikum, akan dihapuskan dosa-dosa kalian. Ayat yang lain, Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesusahannya, dari kesulitannya. Wa yarzuqhu, dan diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Duduk di rumahnya dalam keadaan usahanya gagal, enggak berhasil, bangkrut pailit, di antara pohon-pohon yang ada di halaman belakang ada pohon yang bermanfaat. Wahai istriku, kita makan ini saja. Ya. Diambil, dioseng-oseng, makan. Ya. Lezat. Allah kasih jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Dia tidak beli, dia tidak bikin. Allah tumbuhkan sendiri pohon tersebut. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Dan juga makhrajan dari segala macam kesulitannya. Allah juga berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah jadikan untuknya kemudahan. Ini mudah, itu mudah, ini mudah. Mendapat taufik dari Allah SWT. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Juga Allah berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah hapuskan kesalahan-kesalahannya, kejelekan-kejelekannya, Allah maafkan. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Dan Allah besarkan pahalanya. Dosanya dihapus, pahalanya dibesarkan, dilipatkan. Maka barakallahu fikum. Apa yang disebutkan ini, barakallahu fikum, sebagai kunci pertama penyebab barokahnya sebuah negeri. Dibukanya barakah dari langit dan dari bumi adalah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.